بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab As-Salam, bab yang ke-6. Bab yang ke-8. Yang berbunyi babu tahrimi al-khalwati bil-ajnabiyyati wad-dukhuli alaiha. Bab diharamkan berkhalwat dengan wanita ajnabiyah yang bukan mahram, wanita yang asing. Ya, haram berkhalwat dengan ajnabiyah, yaitu wanita asing. Kemudian haram juga masuk kepadanya, masuk ke rumahnya. Ada dua hal. Yang pertama, khalwat, nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, berada atau masuk ke rumahnya, bermalam di rumah wanita ajnabiyah tersebut. Khalwat adalah berduaan antara seorang laki-laki dengan wanita yang tidak ada hubungan kemahraman antara mereka berdua. Berdua-duaan seorang laki-laki dengan perempuan yang di antara mereka tidak ada hubungan mahramiyah. Hubungan mahramiyah maksudnya seorang laki-laki haram menikahi wanita tersebut. Seorang laki-laki haram menikahi wanita tersebut, pengharaman yang abadi. Ini yang mahram. Kata Imam Nawawi, al-mahramu huwa, mahram itu adalah kullu man haruma alaihi nikahuha, setiap laki-laki yang haram menikahi wanita tersebut, alat ta'bid. Alat ta'bid yaitu selama-lamanya, tidak ada pengecualian waktunya. Bisababin mubahin, disebabkan oleh perkara yang mubah. Lihurmatiha, karena kemahramannya. Kemudian ya, itulah definisinya. Seorang laki-laki yang haram menikahi wanita tersebut selama-lamanya, penyebabnya adalah mubah dan lihurmatiha, karena kemuliaannya atau kemahramannya. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, mungkin di syarahnya Sebelum lupa, kita ingatkan. Mungkin bisa dibantu dicari syarah bab ini halaman 353 sampai 356. Maksudnya apa? Sebagai pengecualian untuk saudari istri bibinya, bibinya dari pihak ibunya atau dari pihak bapaknya. Ini kan haram dinikahi tapi tidak selama-lamanya. Ya, menggabungkan antara seorang wanita dengan kakaknya atau dengan saudari perempuannya, ini tidak boleh dinikahi saudara perempuannya karena yang ini istri kita. Ya. Sampai kapan? Tidak selama-lamanya. Ketika istrinya ini meninggal atau cerai, dia ceraikan atau meninggal dunia istrinya, maka dia boleh menikahi siapa? Saudarinya. Boleh menikahi bibinya. Ya. Dan juga boleh menikahi anaknya yang mana dia dengan ibunya tadi belum dukhul. Ya, seorang laki-laki menikahi perempuan janda yang memiliki anak perempuan. Kalau dia sudah dukhul, artinya sudah berduaan dan sudah berhubungan badan, maka anak perempuannya ini haram tahriman muabbadan. Mahramnya, walaupun dia sudah cerai dengan ibunya, anaknya, anak tirinya ini adalah mahramnya selama-lamanya. Tetapi kalau belum dukhul, maka boleh dia menikahi anak tiri, mantan anak tirinya yang memang dia dengan ibunya belum apa-apa. Cuma selesai akad, cerai. Selesai akad, cerai. Nah, inilah pengharaman yang tidak abadi. Yaitu saudari istri. Ini dia ketika, dia bukan mahramnya. Dia bukan mahram, kenapa? Tidak boleh dia berduaan dengan iparnya ini. Seorang suami tidak boleh berduaan dengan saudari istrinya. Karena dia bukan mahram. Walaupun dia haram menikahinya saat itu. Begitu juga tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan bibi istrinya. Walaupun dia haram untuk dinikahi. Karena tidak boleh menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Tapi dia bukan mahramnya. Karena tidak diharamkan selama-lamanya. Jadi mahram itu adalah seorang laki-laki yang haram menikahi seorang wanita selama-lamanya. Penyebabnya adalah, ini dia uraian yang selanjutnya. Lantaran sebab mubah, di bawahnya ada beberapa baris, sebagai pengecualian dari ibu wanita yang digauli karena syubhat. Ini perkara fikih ya. Seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki dan perempuan itu janda punya anak perempuan. Pernikahan dengan ibunya ini pernikahan yang syubhat, tidak jelas. Ya, tidak jelas pernikahannya tidak jelas dan si laki-laki ini sudah berhubungan badan dengan wanita tersebut. Ya, ini tidak dikatakan mubah karena tidak nikah yang jelas dan juga tidak juga pernikahan yang haram karena bukan zina. Dia pernikahannya antara haram dengan mubah, syubhat seperti pernikahan tanpa wali. Ya. Dia nikah, ada akad nikahnya. Janda menikah tanpa wali, ini nikah syubhat. Ya, ini dia tidak dikatakan haram karena bukan zina. Orang berzina kita tahu, pergi ke lokalisasi berzina dia, pacaran tidak ada hubungan apa-apa berzina, ini zina. Sementara dia nikah, ada maharnya, ada ininya, ada saksinya. Ya, ini yang nikah syubhat. Dia ketika berhubungan badan dengan wanita tersebut, anaknya ini sekarang ini, kalau tadi kan kalau benar-benar istrinya dengan nikah yang syar'i, anak tirinya ini adalah mahram. Ya. Sekarang tidak, dia nikah dengan ibunya itu nikah yang syubhat. Ini yang lihormatiha. Ya. Karena kehormatan ketika dia menikahi ibunya dengan mulia karena nikah yang mubah. Maka anaknya jadi mahram selama-lamanya. Walaupun setelah itu ibunya tadi meninggal dunia atau ibunya diceraikan oleh ayah tirinya, tetapi bagi dia ayah tirinya itu mahram. Boleh ayah tirinya menemani dia berangkat haji, walaupun itu ayah tiri, karena nikah ayah tirinya dengan ibunya nikah yang mubah, nikah yang syar'i. Nah, ini yang perlu diketahui tentang definisi mahram. Maka terjemahan di sini tidak sesuai dengan istilah mahram secara fikih dan juga tidak sesuai dengan ungkapan dalam bahasa Arabnya yang tadi kita bacakan. kullu man haruma alaihi nikahuha ala ta'bid li sababin mubah au li hurmatiha. Ya, ini perlu kita jelaskan tentang mahram. Kemudian ajnabiyah. Ajnabiyah perempuan asing. Nah, perempuan asing yang yaitu yang laki-laki itu bukan mahram baginya, maka dia asing. Jadi asing dengan yang tidak asing penyebabnya apa? Mahram tadi saja. Ya, mahram. Suaminya berarti dia bagi suaminya bukan asing. Laki-laki yang mahramnya yang tadi definisinya telah kita pelajari berarti wanita itu bagi mereka bukan wanita yang asing. Selain dari itu maka asing. Anak bibi wanita asing. Sepupu ya. Anak paman kemudian saudara suami seperti tadi juga saudara-saudari istri, maka bagi laki-laki iparnya adik istri suaminya seorang adik istrinya dia seorang perempuan bagi seorang laki-laki yang punya istri ya adik istri itu bagi seorang laki-laki adalah ajnabiyah adik istri ajnabiyah anak bibi ini yang mungkin sekarang kita yang bebas ya anak istri ajnabiyah anak bibi anak paman ya ajnabiyah wanita yang asing. Kenapa? Karena laki-laki ini bagi wanita tersebut bukan mahram. Jadi bila mana hubungan laki-laki dan perempuan diikat oleh mahram, maka perempuan itu apa? Bukan ajnabiyah. Kalau tidak diikat oleh mahramiyah, hubungan mahram, maka perempuan itu statusnya apa? Ajnabiyah. Walau sedekat-dekat hubungan kekerabatan. Walau sedekat-dekat antara sepupuan. Ya. Si A, si B, kakak beradik, kedua-duanya punya anak. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Maka hubungan mereka antara anak ini, hubungan laki-laki dengan wanita yang asing. Hubungan perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari dalam bunyi babnya. Makna mahram tadi telah kita jelaskan yaitu laki-laki yang haram menikahi seorang wanita pengharaman yang abadi disebabkan oleh perkara yang mubah dan untuk juga kehormatan untuk menjaga kehormatan perempuan atau disebabkan oleh kehormatan perempuan tersebut penyebab nikahnya kemudian perempuan yang ajnabiyah perempuan yang asing terjemahan di sini ya. Ini terjemahannya juga ya. Haram berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Jadi ajnabiyah itu diartikan dengan wanita yang bukan mahram. Karena berbeda ya. Laki-lakinya mahram, perempuannya ajnabiyah. Laki-lakinya mahram, yaitu laki-laki yang statusnya mahram bagi seorang perempuan. Siapa laki-laki mahram bagi seorang perempuan? Suaminya. Ini jelas-jelas mahramnya ya. Kemudian setiap laki-laki yang haram menikahinya selama-lamanya orang tuanya ya, orang tuanya naik ke atas kakeknya, kakek kedua, kakek ketiga ini semuanya orang tua anaknya turun ke bawah yang haram menikahinya anaknya, cucunya, cucu kedua semuanya haram menikah karena dari cabang dengan dari asal dengan cabang ini semuanya laki-laki mahram ya, kemudian juga tadi yang haram disebabkan oleh pernikahan ya. Ini semua mahram sementara perempuan yang ajnabiyah itu tadi yang tidak diikat dengan seorang laki-laki yang dengan ikatan mahramiyah jadi kita contohkan tadi adalah seorang laki-laki dengan adik istrinya seorang laki-laki dengan anak bibi pamannya ya apalagi yang jauh dari itu yang lebih jauh dari itu kan lebih jauh lagi dari kemahraman. Ya, ini berduaannya mereka ini namakan dengan apa tadi? Khalwat. Khalwat. Dan ini yang luar biasa, karena hadisnya nanti berhubungan dengan perkara yang biasa, yaitu seorang perempuan dengan saudara kerabat suaminya, adik suaminya. Ya, hubungan ipar-iparan sekarang mungkin dianggap perkara yang sepele. Ketika seorang laki-laki masuk ke rumah iparnya, sementara saudaranya, suami dari iparnya tidak ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Si Fulan. Oh, kamu masuklah, kata sang perempuan ini. Karena dia tahu si Fulan itu adalah adik suaminya. Ini yang dimasalahkan oleh hadis yang pelajaran kita sekarang ini. Itu yang diharamkan. Karena bagian keduanya, Pak, ada kata-kata menemuinya. Menemuinya di sini maksudnya di rumah. Maka kata dalam bahasa Arabnya wadukhul 'alaiha. Masuk ke kepadanya di rumah dia, di mana dia sendiri dalam rumah tersebut, dan itu rumah suami bagi perempuan tersebut, yang suami dia adalah saudara atau kerabat dari laki-laki yang masuk ke rumahnya ini. Baik, kita baca. Kerabatnya. Nanti yang berhubungan dengan saudara suami ini ada bab yang khusus. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 5616, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Ali ibnu Hujr qala Yahya akhbarana wa qala ibnu Hujr haddatsana Husaym an Abi Zubair an Jabir. Hadisnya hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian setelah sampai kepada Jabir, Imam Muslim balik ke awal lagi, ke pangkal sanad yang baru. Ha artinya rumus, yang maknanya adalah berpindah sanad ke sanad yang lain. Jadi sekarang sanad yang pertama dari awal sampai ujung, sampai kepada sahabat. Ya, gurunya Imam Muslim dua orang, Yahya bin Yahya, Ali bin Hujr. Kemudian mereka meriwayatkan dari dari guru mereka yang sama-sama, kemudian nanti sampai kepada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ha pindah. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Muhammad ibn Sabbah. Ini guru yang ketiga. Ya. Wa Zuhair bin Harbin, gurunya yang keempat. Qala, kedua-dua gurunya ini di jalan yang kedua berkata haddatsana Husaym. Ya. Qala akhbarana Abu Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Sampai kepada Jabir dari Husaym. Dari Husaym, dari Abu Zubair, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah SAW, dan ini bunyi hadisnya, la ala la yabitan rajulun indam ra'atin sayyibin illa an yakuna nakihan aw dha mahramin. Kata Nabi, ketahuilah, tidak dibenarkan seorang laki-laki bermalam, yabitanna. Tidak boleh, ketahuilah, tidak boleh seorang laki-laki bermalam indam ra'atin thayyibin, di sisi seorang perempuan yang janda. Ya. Jadi seorang laki-laki tidak dibenarkan berada di rumah seorang janda, bermalam di sana, illa, kecuali, ayyakuna nakihan, kecuali bahwa dia menikah, seorang laki-laki yang menikah, maksudnya suaminya, suami dari janda tersebut. Ya, kata Imam Nawawi, ay naki au ay zaujan, itu dia menjadi suami dari janda itu. Ya, au dza mahramin, atau laki-laki yang bermalam di rumah janda itu adalah mahram dari atau bagi wanita itu. Ini yang boleh berada di rumah seorang perempuan yang dia janda dan bermalam di rumah tersebut. Yang pertama adalah ayyakuna nakihan. Ini semua riwayat kata Imam Nawawi di cetakan Sahih Muslim di dari negerinya. Di negerinya semua cetakan kitab Sahih Muslim lafaznya ayyakuna, ya bukan ta, ayyakuna. Ya, pakai ya, ya. Ayyakuna nakihan. Ingat perbedaannya nanti adalah antara ya dengan ta. Ayyakuna. Ini yang masyhur dan ini yang paling benar sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi, riwayatnya pakai ya, ayyakuna. Berarti yang dijelaskan adalah laki-laki itu yang masuk yang bermalam di rumah perempuan janda ini. Dia adalah nakihan, artinya adalah suami bagi janda. Dia janda, kemudian dia menikahinya, kemudian baru dia dibenarkan untuk bermalam di rumah janda tersebut. Atau laki-laki yang lain adalah dza mahramin. Laki-laki itu memiliki hubungan kemahraman dengan wanita tersebut. Yang tadi telah kita ketahui definisinya. Yaitu laki-laki yang haram menikahinya selama-lamanya. Menikahi perempuan tadi selama-lamanya. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui riwayat takayya ayyakuna, maka Imam Nawawi mengisyaratkan kepada kita dalam syarahnya bahwa ternyata ada riwayat yang diceritakan oleh Al-Qadhi itu pakai ta illa antakuna, illa antakuna, illa antakuna nakihan, kecuali bila mana perempuan. Karena kalau tadi adalah laki-laki, ya yakuna laki-laki, dia laki-laki, sementara antakuna dia perempuan. Ini yang merubah makna, kemudian juga merubah hukum. Ya. Illa an yakuna, ini yang masyhur ya, dan ini yang disepakati para ulama, dan riwayatnya juga sahih, dan itu yang paling benar, yaitu syaratnya pada laki-laki tadi. Laki-laki yang tidur bermalam di rumah seorang perempuan janda, syaratnya yang dibenarkan adalah suaminya sendiri yang sudah menikahinya. Ya. Kemudian yang kedua, laki-laki tersebut adalah laki-laki yang berhubungan mahram dengan perempuan tersebut. Riwayat yang pakai ta illa antakuna itu persyaratannya pada perempuan itu, yaitu kecuali bila mana perempuan itu sudah punya suami. Ya. Berarti maknanya adalah dibenarkan laki-laki yang asing tadi yang tidak ada hubungan ke suami bagi perempuan yang janda dan juga tidak ada hubungan kekerabatan mahraman, ya, boleh malam di rumah perempuan tersebut bila mana perempuan itu sudah punya suami dan suaminya berada di rumah. Ya. Perempuan itu sudah punya suami, laki-laki ini bermalam di rumahnya dan suami perempuan itu ada di sana. Ya, tentu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena di rumah perempuan itu suaminya ada. Yang masalah kan tidak ada suaminya. Nanti akan ada riwayat yang berikutnya. Ya. Jadi kemudian audhatu mahramin, atau yang bersama perempuan itu ada laki-laki mahramnya. Ini perkara tidak ada masalah. Tidak ada perlu penjelasan hadis yang lain. Ya. Karena bila mana ada ayahnya di rumah itu, ada pamannya di rumah itu, ada anak laki-laki yang sudah dewasa di rumah itu, maka laki-laki yang asing boleh bermalam di rumah perempuan tersebut, perempuan janda. Boleh. Ya. Kecuali kalau ada ya, niat-niat yang tidak benar ya. Ya, tetapi bermalam hukumnya ketika ada mahramnya di sana, ada suaminya di sana, tidak ada masalah. Ya, karena dia tidak berduaan di rumah tersebut, ada laki-laki lain. Ya, ini hadis yang pertama menjelaskan kepada kita haramnya berduaan bahkan dengan janda. Kenapa disebutkan janda di sini? Bolehkah bermalam di rumah perawat? Ya, Kan di sini kan janda. Kan sekarang perawan banyak rumah pribadi, punya sendiri. Perawan yang sudah punya pekerjaan, para artis itu kan biasa punya, karena duitnya banyak, beli apartemen sendiri, tinggal di rumah sendiri. Mungkin laki-laki yang selain dari yang dikecualikan oleh hadis ini bermalam di rumahnya, karena di sini kan hadisnya kan perempuan janda. Berarti perawan boleh. Ini kesimpulan yang tidak benar. Kesimpulan yang benar, kalau saja janda yang kedekatan laki-laki dengan mereka biasa, karena dia sudah janda, ya, maka perawan lebih utama lagi atau lebih dilarang lagi, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya di bawah bab ini, ya. Tidak tahu saya di halaman berapa. Ya. Di mana halaman baris berapa? Maksudnya kalau larangan di situ adalah wanita janda dan perawan ini. Halaman 354. Sebelum yang tadi, para ulama berkata sesungguhnya wanita janda disebutkan secara khusus, alinea pertama ya, sesungguhnya wanita janda disebutkan secara khusus karena dia sering didatangi, karena mungkin karena sudah janda, hubungan dengan laki-laki asing tidak terlalu tercela, karena memang dia sudah janda. Dia pun jandanya itu sudah berani berhubungan. Ini secara islami. Kalau sekarang kan justru yang perawan yang lebih banyak teman laki-lakinya. Maksudnya secara hukum Islam bahwa kalau wanita itu sudah janda, dia tidak terlalu sungkan ketika berhadapan dengan laki-laki. Berbeda dengan perawan. Perawan itu kan pingitan. Seperti yang kita bahas kemarin itu. Ya, bahwa perempuan-perempuan perawan itu biasa di rumah dan jarang berjumpa dengan laki-laki. Dia tinggal di rumah, berhubungan dengan laki-laki jarang. Bahkan keluarnya kapan? Dua kali dalam setahun. Ya, mereka ini keluarnya nanti kalau sudah diboyong oleh suaminya, sudah nikah. Nah, kalau belum, dia berada di rumah. Ya. Kalau janda, karena dia sudah janda, dia sudah ada apa? Mudah baginya untuk berhubungan dengan laki-laki yang bukan keluarga dan kerabatnya, mahramnya. Nah, disinilah sebabnya kenapa janda disebutkan di sini sementara perawan tidak. Ya. Adapun wanita perawan, maka biasanya dia terjaga, terpelihara dan sangat jauh dari kaum laki-laki, sehingga tidak perlu disebutkan. Itu juga termasuk dari bab sebuah peringatan. Kalau janda saja sudah tidak dibenarkan, apalagi itu peringatannya perawan. Karena jika kita dilarang mendatangi wanita janda yang biasa didatangi oleh orang-orang, maka wanita perawan lebih utama untuk dilarang. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi penyebutan janda di sini bukan berarti perawan boleh berduaan dengan perawan di rumahnya sendiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Hadis yang kedua, dan ini jelas ya, sangat sangat jelas dari makna bab. Ya, haram berduaan. Karena yang laki-laki ini berduaan di rumahnya, di salah satu tempat berduaan. Dan berduaan di sini bukan hanya di rumah, khalwat bukan hanya terjadi di rumah. Khalwat bisa jadi berada ya di atas motor roda dua, pergi kemana-mana khalwat ya. Ada yang ketiga dari atas motor itu tidak ada. Dia bisa kemana-mana. Atau di tempat sepi, atau di kamar hotel, ya. Ini semuanya khalwat. Ini yang diharamkan oleh agama, dan bukan hanya ini hadisnya tentang khalwat, bukan hanya ini hadisnya. Hadis yang jelas-jelas Nabi melarang, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan perempuan yang ada hubungan mahram dengan dia, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ini pengharaman. Ya, ini pengharaman dan tidak ada perbedaan antara laki-laki perempuan yang janda atau yang bukan janda. Ya. Baik, kita lanjutkan ke hadis kedua 5617. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Laits an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khairi an Uqbah ibn Amir. Ini sahabatnya radhiyallahu taala an Uqbah ibn Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Ini pengharaman, larangan ya, dari pembahasan kedua dalam bunyi bab, yaitu menemui, ya, masuk, datang ke rumah seorang perempuan, ya, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa, jauhi oleh kalian masuk kepada wanita, maksudnya datang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya. Ini larangan langsung dari Nabi, ya. Kata Nabi, hindarkanlah diri kalian untuk menemui wanita. Di sini kata menemui ya, mungkin maknanya harus kita spesifikkan. Menemui, bisa jadi menemui di suatu tempat, di situ ada orang banyak. Ini benar kan? Tetapi kalau menemui, ya, yang dimaksud oleh di sini adalah masuk ke rumahnya. Ya, seperti yang ada dalam hadis yang pertama. Masuk ke rumahnya, ini yang paling spesifik. Dan bisa jadi di luarnya ketika tidak ada orang lain dan ada tempat berjumpa, kita makan bersama di restoran ini. Ini menemui yang juga termasuk dalam konteks hadis ini. Yang konsekuensinya nanti berduaan karena di situ tidak ada mahramnya. Walaupun orang banyak berjejeran kursi-kursi di sana dan mereka banyak berdua-duaan. Memang tempat makannya hanya dua, satu laki-laki, satu perempuan. Ini mejanya satu lagi, perempuan laki-laki. Nah, di situ nanti perjumpaannya dan masuk di sana, ini termasuk dalam konteks hadis ini. Walau bukan di rumah perempuan itu, tetapi asal larangan ini kepada wanita yang ada di rumahnya, ya, lebih aman dan masuk, datang ke rumahnya pun di waktu orang tidak melihat, ya, telepon, buka pintu, masuk. Ya, ini yang sangat terlarang dalam agama. Iyyakum madkhula 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar. Ada seorang laki-laki dari kaum Ansar bertanya, ya Rasulullah, afara'aital hamwa, afara'aital hamu. Kalau bacaannya biasanya alhamu, di sini asalnya adalah alham, mimnya sukun, alhamwa. Bagaimana menurutmu tentang alhamu? Ya, siapa hamu ini? Alhamu adalah aqaribuz zauj, kerabat-kerabat laki-laki. Ini bukan hanya saudaranya ya, tetapi kerabatnya. Bisa jadi saudaranya, pamannya, dikeluarkan dari situ adalah ayahnya. Keluarkan dari definisi hamu, kerabat laki-laki, ayahnya naik ke atas. Maksud ayahnya naik ke atas adalah kakeknya. Kakeknya bukan mahram bagi perempuan ini, atau anaknya, anak laki-laki tersebut, misalnya janda menikah dengan laki-laki yang duda punya anak, anak laki-laki ini kerabat bagi laki-laki ini, dekat dengan dia hubungannya, tetapi mahram bagi perempuan tersebut karena anak suaminya. Dan turun, misalnya dia punya cucu juga, seorang duda berumur 55 tahun sudah 10 orang cucunya, semuanya laki-laki. Duda ini nikah dengan seorang janda umur 45 tahun. Ya. Maka cucu laki-laki ini mahram bagi janda tadi, anak suami, cucu suaminya. Dan bahkan dia sudah punya cicit pula. Cicitnya ini juga mahram bagi janda yang dinikahi oleh moyangnya tadi. Ya. Jadi ini keluar dari makna hamu. Hamu itu kerabat yang bukan orang tua naik ke atas, bukan anak naik ke bawah, turun ke bawah. Ya. Nah, siapa sebutkan saja, saudaranya, saudara seayah, saudara seibu, pamannya, paman seayah, paman bagian ayah, paman bagian ibu, ini termasuk hamu. ya, termasuk hamu, anak kemenakan dari suaminya, kan kerabat juga. Suaminya ini punya saudara, punya saudari, dan dia punya kemenakan laki-laki. Kemenakan laki-laki ini juga termasuk hamu. Yang kecualian, pengecualian cuma apa? Ayahnya naik ke atas, anak dari suaminya naik turun ke bawah. Selain dari itu, siapapun laki-laki yang ada hubungan dengan suaminya masuk dalam kategori apa? Al-hamu. Apa dengan hamu ini? Ada apa dengan hamu? Kata Nabi SAW, ketika ditanya, menurutmu kalau yang datang menjumpai perempuan itu di rumahnya atau tempat lain itu adalah hamu, boleh apa tidak? Kata Nabi SAW, qal al-hamul mautu. Al-hamu itu adalah maut. Ya. Al-hamu adalah maut. Sebagaimana seseorang takut kepada kematian, maka dia harus juga takut kepada masuknya seorang laki-laki yang ada hubungan kekerabatan dengan suaminya, yang bukan ayahnya dan bukan juga anaknya. Tidak dibenarkan untuk masuk, karena kematian. Kata Imam Nawawi, fama'nahu, makna dari kata-kata al-hamul maut, hamu itu kematian, adalah bahwa ketakutan kepadanya lebih besar daripada masuknya orang asing yang lain. Orang asing yang lain jelas. Ya. Ya, kalaupun akibatnya mungkin hampir sama, tetapi yang masuknya saudara laki-laki ini ke rumah iparnya, orang anggap biasa. Sementara kerusakannya tidak ada bedanya. Tetapi dia bisa masuk karena alasan kerabat suaminya. Nah, ini yang membuat dia lebih dikhawatirkan. Maka diistilahkan oleh Nabi dengan kematian. Kalau laki-laki asing, mungkin orang apa, pemuda atau warga sudah mengepung rumah tersebut karena ada orang di dalamnya berdua-duaan. Karena orang tahu laki-laki yang masuk ke rumah itu bukan kerabatnya. Tapi kalau saudara suaminya, apakah dikepung? Apakah ditangkap? Tidak, padahal dia lebih dikhawatirkan. Karena mudahnya laki-laki itu masuk, padahal tidak ada hubungan apa-apa. Dan sekian banyak cerita. Ya. Jangankan kerabat yang mertuanya saja bisa berbuat kepada menantunya. Ya. Anak suaminya saja bisa berbuat kepada ibu tirinya. Berbuat zina atau memerkosa. Apalagi yang sebenarnya kan boleh. Karena dia mahram, tapi ya yang ini tentu lebih dia khawatirkan. Ya, ketika dia bukan mahramnya dan dia menurut pandangan mata orang biasa-biasa saja, padahal tidak dibenarkan. Inilah jawaban Nabi, alhamul maut. Kenapa dikatakan Nabi maut? Karena masuknya laki-laki yang ada hubungan kerabat dengan suaminya kepada seorang wanita ini lebih mudah dan tidak dipandang menyalahi, orang menganggap biasa, akan tapi akibatnya bisa jadi luar biasa. Sama dengan masuknya seorang laki-laki asing ke sana. Karena tidak ada bedanya. Bagi perempuan itu dia adalah laki-laki asing atau bukan mahram baginya, dan tidak dibenarkan berdua-duaan. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, 5618. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Abdullah bin Wahb an Amri bin Al Harith wal Laits bin Sa'd wa Haywah bin Shuraih wa ghairihim an Yazid bin Abi Habib haddatsahum bi hadzal isnad mithla. Ini sanad yang lain. Imam Muslim membawakan hadis tadi dengan lafaz yang sama, sanadnya berbeda. Ya, gurunya Imam Muslim adalah guru yang lain, sementara nanti sampai kepada Yazid bin Abi Habib nanti sama dengan sanad yang sebelumnya. Hadis setelahnya 5619. Ya, berikut hadis yang terakhir di bawah bab ini 5620. 5619, Imam Muslim kembali membawakan hadis yang sama dengan sanad yang lain. Kata beliau, wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibn Wahb qala wa sami'tu Laits bin Sa'd yaqulu al-hamu. Ini definisi hamu menurut Laits bin Sa'd al-Misri, ya, kakek tingkatan yang ketiga dari syarat di sini, gurunya Imam Muslim, kemudian kakek gurunya, kemudian baru Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri. Dia mendefinisikan Al-Hamu. Apa itu Hamu? Kata beliau, Akhuz Zawji. Yaqul Al-Hamu Akhuz Zawji. Al-Hamu itu adalah saudara suami. Wa ma asbahahu, dan apa yang serupa dengannya. Min aqaribiz zawji, dari kerabat suami. Jadi bukan hanya saudara ya, tapi yang setingkat dengan itu, yang serupa dengan itu, dari kerabat-kerabat suami. Contoh, dibuatkan contoh oleh beliau di sini, ibnul ammi, ya, saudara anak paman, berarti sepupunya. Ini kerabat suami juga. Suami punya paman, dan paman itu punya anak laki-laki, datang ke rumah istrinya sementara dia tidak di rumah. Maka anak pamannya ini tidak dibenarkan masuk ke rumah istrinya, dan anak pamannya adalah al-hamu. Anak pamannya ini adalah al-maut, adalah kematian. Wa nahwuhu, dan yang lainnya. Jadi setelah saudaranya, saudara seayah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, kemudian yang juga telah masuk dalam kategori al-hamu tadi adalah semua kerabat yang kita kecualikan tadi dua. Apa? Semua kerabat suami kecuali ayahnya dan anaknya. Ayahnya naik ke atas, anaknya turun ke bawah. Ya. Ayahnya maksudnya mertuanya, mertua perempuan ini, karena mahram bagi perempuan ini. Anaknya adalah anak suaminya atau anak tirinya. Nah, maka dia juga termasuk mahram. Selain dari itu masuk dalam kategori al-hamu. Terakhir, dia hadis Uqbah bin Amir yang tadi cuma tambahan mungkin ya. Di hadis itu dibawa, diisyaratkan bahwa disampaikan hadis yang tadi tentang tidak dibenarkan seseorang masuk ke perempuan, ya, bahkan bila mana kerabat suami maka dia adalah al-maut. Kemudian di sini ditambahkan definisi al-hamu, definisi al-hamu. Jadi hadis yang sekarang 5619 ini adalah hadisnya, walaupun tidak disebutkan lafaznya. Kemudian perbedaannya cuma apa? Tafsir dari al-hamu dari seorang perawi yaitu Al-Layth ibnu Sa'ad. Jadi layak dan dia tepat memang diberikan satu nomor khusus 5619 karena hadisnya juga itu dengan sanad yang baru. Kemudian perbedaannya cuma tafsir dari al-hamu. Hadis terakhir 5620, kata Imam Muslim, haddatsana Harun bin Ma'ruf, ya, qala haddatsana Abdullah bin Wahab, qala akhbarani Amr ha, wa haddatsani Abu Thahir, qala akhbarana Abdullah bin Wahb an Amr bin al-Harith anna Bakr bin as-Sawada haddathahu anna Abdurrahman ibni anna Abdurrahman bin Jubair haddathahu anna Abdullah bin Amr bin al-As haddathahu. Ini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah dengan ayahnya sahabat Nabi. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Ahli ibadah, pemuda yang ahli ibadah di zaman sahabat di zaman Nabi SAW. Dan sanad hadis ini cukup panjang ya. Ya, kita coba hitung, yang pertama gurunya adalah Harun bin Ma'ruf, kemudian Abdullah bin Wahab, kemudian yang ketiga Amr ibn al-Harith, ya. Kemudian Ha, sama ya, gurunya yang lain, ya, Abu Thahir, kemudian Abdullah Wahab, sama dengan di atas, Amr ibn al-Harith sama dengan di atas. Kemudian yang keempat Bakar ibn Sawadah, ini keempat dari tingkatan sanadnya. Kemudian yang kelima Abdurrahman ibn Jubair, Abdurrahman ibn Jubair. Yang kelima itulah Amr Abdullah bin Amr, 1, 2, 3, 4, 5 Abdurrahman bin Jubair. Yang keenam Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, 6 orang perawi pemisah antara Imam Muslim dengan Nabi SAW. 6 orang perawi ini cukup panjang, sementara contoh hadis yang sebelumnya 5618 Abu Thahir, Abdullah bin Wahab, Amr bin Haris, ya sama ya, 5 di sini, 5 orang perawi. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As di sini bercerita haddatsahu anna nafaran min Bani Hashim. Ini ceritanya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ada beberapa orang laki-laki dari Bani Hashim, keluarga Nabi. Ya, dari Quraisy. Ya, dari Bani Hashim. Ya, dakhalu ala Asma binti Umais. Mereka menjumpai atau menemui siapa? Asma binti Umais, istri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka laki-laki ini menjumpai di rumahnya Asma binti Umais radhiyallahu anha. Fadakhala Abu Bakrin as-Siddiq wa hiya tahtahu yawma id. Ya. Maka ketika mereka berada bersama Asma binti Umais di rumahnya, masuklah Abu Bakar suaminya As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Wa hiya tahtahu, sementara dia adalah istrinya pada saat itu. Fara'ahum, maka dia melihat laki-laki tadi, para laki-laki tadi. Fakariha dhalik, Abu Bakar tidak menyukainya, tidak suka dengan keadaan seperti itu. Fadhakara dhalika li Rasulillahi SAW, maka beliau menceritakan itu atau mengadukan itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Wa qala la ara illa khairan, saya tidak melihat kecuali kebaikan. Maksudnya, ya, datangnya mereka ini bukan Nabi SAW mengenal. Laki-laki yang tadi datang, yang beberapa orang laki-laki berjumpa dengan Asma binti Umais, Nabi mengenal mereka semua dan tidak perlu dikhawatirkan apa-apa. Mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dari maksud ya, la arahum la ara illa khairan. Insyaallah tidak terjadi apa-apa, tidak perlu ada yang engkau khawatirkan. Kemudian setelah itu, setelah menenangkan Abu Bakar, Nabi SAW bersabda, ini aturan mainnya. Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, innallaha qad barra'aha min dhalik. Ini juga masih menenangkan Abu Bakar ya. Sesungguhnya Allah telah membebaskan keraguanmu kepadanya. Maksudnya Allah, Nabi SAW menyatakan kamu tidak perlu khawatir apa-apa dan jangan berpraduga apa-apa, prasangka apa-apa kepada istrimu. Allah telah mensucikan dia, telah membebaskan dia dari keraguan dan sakwa sangkamu. Kata Nabi, karena Nabi mengenal Asma binti Umais dan juga mengenal laki-laki yang datang, dan memang mereka satu kabilah, satu kerabat, kerabat dia. Laki-laki yang datang ini kerabat dari Asma binti Umais. Ya, kerabat dari Asma, bukan laki-laki asing ya. Mereka ini dari satu kerabat, dan mereka juga orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Nabi SAW di kasus ini Nabi SAW mengatakan untuk menenangkan Abu Bakar, ya, insyaAllah tidak terjadi apa-apa dan Allah telah membebaskan dia dari keragu-raguanmu. Setelah itu baru Nabi SAW bersabda, summa qama, Nabi SAW berdiri, ya, qama Rasulullah SAW alal mimbar, di atas mimbar, faqal, kemudian dia menyampaikan sebuah pernyataan, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadha, tidak dibenarkan seorang laki-laki masuk setelah hari ini. Ini aturannya. Ala mughibatin, kepada seorang wanita yang di rumahnya tidak ada suaminya. Ya. La dakhulanna rajulun ba'da yaumi hadha ala mughibah. Ya, kepada seorang wanita yang suaminya tidak ada. Tidak adanya suaminya bisa jadi tidak ada di rumah. Kerja, walaupun kerjanya mungkin 1-2 kilo dari rumahnya, di dalam kota, Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia dalam keadaan safar, maka hukumnya tidak dibenarkan seorang laki-laki pun masuk atau mendatangi menjumpai laki perempuan ini di rumahnya. Wa ma'ahu rajulun aw ithnani illa wa ma'ahu, kecuali wa ma'ahu dia bersama laki-laki lain, ya, satu orang atau dua orang. Jadi inilah pernyataan dari Nabi bahwa tidak dibenarkan setelah hari ini seseorang berdua-duaan. Ini pengecualiannya dari makna khalwat. Bila mana di situ ada dua orang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lepas dari khalwat. Karena kalau itu berdua, kata dua itu seorang laki-laki dan perempuan, ini khalwat. Bila mana laki-lakinya dua orang, perempuan satu, maka sudah terlepas dari khalwat, dari makna khalwat. Karena Nabi mengatakan, janganlah seorang laki-laki masuk setelah hari ini kepada seorang wanita yang tidak ada di rumahnya suaminya, ya, kecuali bersama laki-laki yang masuk itu ada laki-laki lain. Dia berdua atau bertiga. Dan ini kasus yang tadi, kasus Abu Bakar, yaitu Asma bintu Umais dengan laki-laki yang datang dari kabilah Bani Hashim. Mereka sudahlah tidak satu orang. Kemudian mereka juga Nabi mengenal pribadi-pribadi mereka. Ini hadisnya. Dan ini yang kita tekankan adalah kapan khalwat itu tidak berlaku, yaitu ketika sudah bertambah. Ya, khalwat itu yang ketiganya setan, itu yang khalwat. Kalau yang ketiganya adalah manusia, laki-laki, dan mereka orang-orang baik, maka keluar dari makna khalwat. Kecuali kalau ada memang niat yang buruk, dua orang, karena memang sekarang ini luar biasa, satu perempuan, lima laki-laki kumpul kebo. Ini bukan karena khalwatnya, tapi karena zinanya, karena dosa besarnya, bukan karena larangan khalwatnya, karena laki-lakinya sudah tidak satu orang lagi. Karena ini tingkatan dosanya berbeda-beda. Ada dosa khalwat, ada dosa memang berniat di suatu tempat berduaan, sudahlah khalwat di sana, kemudian berniat untuk berzina, kemudian di sana berdua-duaan, bercumbu-cumbuan, ini sudah dosa yang lain. Berduanya saja sudah khalwat, dan itu dosa besar. Kalau yang tadi, mereka tidak khalwat, tapi mereka berkumpul bersama zina, kumpul kebo. Ya. Bukan berarti mereka tidak berdosa. Karena dosa khalwat lain, dosa berzina lain, dosa berkumpul-kumpul bersama, minum-minum keras, berjudi bersama di sana, di satu di menyewa kamar hotel, atau kamar tempat yang lain, atau di semak-semak, di situ ada dua laki-laki atau tiga laki-laki, satu perempuan. Oh, kami kan tidak khalwat. Ya, memang tidak khalwat, tapi perbuatannya dosa besar. Dosa khalwatnya memang tidak ada. Ya, khalwat kan ketika dua orangnya baik-baik dan tidak ada niat untuk berbuat apa-apa. Mereka berdua. Ya, mereka berdua di satu tempat dan tidak ada niat. Mereka bekerja sama di situ, yang satu di mejanya, yang satu perempuan di mejanya, satu ruangan, dan tidak ada terbersit untuk berbuat jahat apa-apa. Mereka berdosa? Berdosa, kenapa? Khalwatnya. Berdosa karena khalwatnya. Ini yang harus dibedakan. Yang tadi, karena dikhawatirkan khalwat, tidak ada. Karena mereka sudah lebih dari satu orang, laki-lakinya. Yang kedua, dikhawatirkan dosa juga tidak ada. Karena kedatangan mereka pun untuk perkara yang mubah. Dan laki-laki dari Bani Hashim ini kerabat dari Asma bintu Umais. Dan Asma bintu Umais adalah seorang wanita yang salihah. Maka tidak ada khalwat di sana. Dan juga tidak ada niat-niat yang lain. Wal mashhuru inda ashabina, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, haram walaupun laki-lakinya dua orang, ya. Karena kata Imam Nawawi, zahir hadal hadis jawazu khalwatir rajulaini aw thalasa bil ajnabiyyah. Boleh berada di suatu tempat laki-lakinya lebih dari satu orang dengan seorang perempuan yang mereka tidak ada hubungan kemahraman, boleh berdasarkan hadis ini. Namun pun demikian, kata beliau, dalam mazhab kami, maksudnya dalam mazhab Syafi'i, itu tetap haram. Lalu bagaimana mereka mentakwil hadis tadi, hadis yang sekarang ini? Kata beliau, hadis ini takwil bahwa ya mereka ini hanya kasus yang tidak bisa diumumkan, tidak bisa digeneralisir hukumnya. Dan karena Nabi melihat, mengenal semua laki-lakinya dan mengenal perempuannya, maka dalam suasana seperti itu tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau seorang perempuan bersama dengan laki-laki, dua orang laki-laki, tiga laki-laki, dalam mazhab kami tetap haram. Mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i. Tetap haram. Seorang perempuan di suatu tempat, di dalam rumahnya misalnya, di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, dua orang, tiga orang, ya. Walaupun mereka tidak berniat ada terjadi apa-apa, mungkin seorang perempuan ternyata tidak, apalagi dalam kondisi sekarang pandemi, ya, makanya mungkin bisa ada meeting di rumah perempuan tersebut, kawan kerjanya, ya, ke rumah saya sajalah, kebetulan saya tidak ada kerjaan apa-apa, datang ke rumah, kumpul di ruang tamu, sediakan minuman, tiga orang kawan kerjanya, ya, ini dalam mazhab Syafi'i haram, walaupun untuk memperbincangkan bisnis. Ya, tapi mereka menjawab kemungkinan orang berdalil dengan hadis tadi itu kan kejadiannya Nabi mengenal Asma bintu Umais dan mengenal laki-laki yang masuk bersamanya sehingga dia menenangkan Abu Bakar tidak terjadi apa-apa insyaallah Allah telah mensucikan dia dan seterusnya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat beberapa hadis yang ada di bawah bab haram berduaan dengan wanita yang bukan mahram dan haram menemuinya, masuk kepadanya, berduaan dalam rumah dan seterusnya. Itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Dan haramnya khalwat bukan hanya hadis yang kita pelajari, juga ada dalam hadis-hadis yang lain yang lebih tegas lagi seperti hadis yang tadi sempat kita bacakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya syaitan. Ini bukan berarti, ya, itu tidak ada ancaman keras. Orang kalau sudah bersama syaitan, bukan berarti sekarang manusia ketika bersama-sama tidak ada syaitan, ada syaitan. Tapi pengaruh syaitan kepada dua orang yang berdua-duaan ini lebih besar. Dan yang dikhawatirkan ini adalah ancaman, larangan, pengharaman untuk berdua-duaan. Dan ini yang biasa dilakukan oleh banyak orang sekarang ini yang menganggap remeh, menyepelekan dan terjadilah perkara-perkara yang besar wal'iyadu billah wallahul musta'an. Ini pelajaran kita wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi ya. Ha? Ya, anak angkat tidak ada masuk dalam kategori kita dan dia hanya bawakan semuanya kepada kaidah siapapun laki-lakinya. Kalau seandainya anak angkat itu boleh menikahi perempuan tersebut, boleh atau tidak? Tidak ada haram, pengharamannya tidak ada. Berarti dia bukan mahramnya. Kan anak angkat saya, anak angkat tidak ada hubungannya dia. Ketika anak angkat menikahi ibu angkatnya. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada yang melarang. Berarti dia bukan mahramnya. Ya. Maka tidak boleh berdua-duaan. Tidak boleh khalwat. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika mengangkat anak. Ya. Makanya budaknya siapa? Salah seorang sahabat ya punya budak dan budak itu dewasa. Istrinya di awal tuh kecil dia sudah mungkin merasa biasa, tapi ketika dia sudah mulai beranjak remaja, istrinya mulai ya merasa risih ketika ada dia di dalam rumahnya. Nah, ini wanita-wanita salihah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan solusi untuk menyusukannya, memberikan air susu yang kepada. Dan para ulama berbeda pendapat tentang kasus ini, apakah dia umum atau hanya kasus untuk dia sendiri khusus. Ya, ini perbedaan pendapat yang intinya berarti tidak dibenarkan. Ya, ya. Ini budak ini, ini budak suaminya, bukan budak dia yang sudah dibebaskannya. Ya, kalau anak angkat lebih tinggi derajat dari budak yang sudah dibebaskan. Anak angkat merdeka dan bahkan diangkat anak dan tidak ada hubungan apa-apa, maka tidak dibenarkan berdua-duaan dan dia bukan mahram. Ini yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang mengangkat anak. Itu salah satu keburukannya mengangkat anak. Nanti apalagi kalau wanita dinikahkan pula oleh ayah angkatnya padahal dia bukan walinya. Ini juga kesalahan yang fatal terjadi. Wallahul musta'an. Kita tutup pelajaran kita dengan kalau seandainya ini anak angkat, dia kan belum ngaji, Ustaz. Nah, cuman dia ngaji, dia tahu hukum semua. Terus dia ingin menjadikan dia mahram. Sementara kan dia masih belum bisa punya anak yang perempuan. Apa boleh enggak dia kasihkan air susu setelah anaknya besar, air susu dari menantu, menantu suaminya. Menantu? Menantu suaminya. Suaminya kan punya menantu. Itu kan mahram dari suaminya dan punya anak bayi. Apa boleh itu diberi? Berarti menjadi cucu susu dari suaminya. Iya. Cucu susu. Boleh. Iya, cucu susuannya. Karena nanti statusnya sama, cucu nasab dengan cucu susu sama. Berarti mahram bagi perempuan tadi. Iya. Mahram bagi perempuan tersebut. Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Walaupun dia sudah dewasa, Ustaz. Ini masalahnya tadi yang khilaf para ulama. Wallahu ta'ala alam, para ulama ada yang mengumumkan, tapi kasusnya mungkin karena permasalahan yang besar juga ketika susu itu tidak menjadi pengenyang untuk orang ini, dan ada yang lebih ya, yang lebih berhati-hati. Kasus sahabat tadi adalah kasus khusus, ya, kasus khusus, dan ada yang mungkin lebih memberikan maslahat, ya. Kalau memang mungkin untuk memberikan dia susu 3-5 kali, ya, bisa jadi hukumnya bersama. Untuk lebih hati-hati mungkin berikan dia susu, tapi jangan tidak seperti ya yang anak kecil yang disusukan. Mungkin dia hanya kalaupun dia berduaan sebentar-sebentar, karena dia telah memberikan susu, dia cucu susu dari suaminya, bisa jadi suasananya lebih ada memberikan ketenangan. Tetapi jangan buka-bukaan pula, karena menganggap ini sudah jadi susu-susuan, akhirnya dia berduaan kemana-mana, tidak sampai ke sana. Ya, untuk lebih memberikan ketenangan, saya rasa bisa. Tetap dia jaga uratnya. Untuk khalwat yang biasa-biasa, mungkin sudah memberikan ketenangan karena sudah memberikan susu tadi. Ya. Tetapi ini perkara yang membutuhkan fatwa dari para ulama. Ya, saya rasa untuk lebih hati-hati, kalau dari saya, ya, tidak memberikan. Anaknya sudah dewasa umur berapa? Sudah besar. Besar, tidak usah sajalah. Lebih baik menjaga diri daripada perkara yang masih belum jelas hukumnya. Jaga, anggap dia orang lain, selesai. Memang dia orang lain, ya? Memang dia orang lain. Nah, jelas. Mungkin, Ustaz. Apa, Ustaz? Terkadang kan dia berdua, misalkan sudah dari bayi itu, Ustaz. Iya. Iya, itu perkaranya. Sekarang jelaskan bahwa kamu ini adalah anak saya. Ya, jelas. Kami hanya mengangkat dan memelihara dari bayi, dan kamu tetap orang asli secara agama. Ya, ada sekarang ini. Ada, bukan hanya 1-2 kasus, ya, ketika dia sudah masuk SMP dan anaknya dimasukkan pesantren. Nah, anaknya ketika ibunya ini, ibu angkatnya sudah mulai menjaga jarak, dia sudah mulai paham. Ya, tentu ibunya yang harus pandai bahwa dia sudah jaga jarak. Loh, ibu kok, ada seorang anak angkat mengatakan, ibu kok enggak, sama saya kok pakai jilbab terus, bu? Dia jelaskan, ibu tidak pantas lagi buka jilbab, walaupun dia masih berusia 6 kelas 6 SD, dia sudah merasa mulai balik, ya, dia katakan. Ibu sudah tidak boleh lagi buka jilbab denganmu. Ya. Kemudian nanti kalau SMP, dia, kalau sudah dipisahkan dengan pondok pesantren, semakin diperjelas. Ini daripada kita memasuki perkara yang masih tidak jelas, ya, memberikan air susu, ya. Mending dia dianggap laki-laki lain. Dia sudah jelas, jelaskan, tanpa perlu kita sungkan untuk menjelaskan kepadanya. Kalau engkau akan saya tetap anggap sebagai anak dari saya pribadi, tapi hubungan dalam agama, dalam masalah khalwat, dalam masalah ibu muka aurat, muka jilbab, muka kepala, ini tidak lagi bisa. Jelas. Dia sudah jelas dan dia juga berjaga-jaga. Ya, sebentar cuma. Ketika dia sudah menikah nanti kan sudah terpisah. Ya. Lebih baik ini daripada kita memasuki ranah yang memang para ulama berbeda pendapat. Wallahu ta'ala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.